Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas soal pemuda, ya kan? Judulnya apa? Wahai pemuda. Hah? Pemuda apa? Perhatikan langkahmu. Nanti yang sudah tua mohon maaf, Pak. Ini pemuda semua ini, Masya Allah. Alhamdulillah saya juga masih muda. Memang ya, akhi, masa-masa muda itu masa-masa bisa dikatakan ya masa-masa kuat. Kuat apa? Kuat syahwatnya, kuat kemauan. Ya. Oleh karena itu banyak pemuda ternyata mereka lebih suka untuk mengikuti syahwat, lebih suka untuk berleha-leha, berpoya-poya dan yang lainnya. Makanya pujian-pujian kepada para pemuda yang soleh di dalam Al-Quran dan hadis, Masya Allah. Adapun dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kisah 7 pemuda yang dikenal dengan apa? Hah? Ashabul Kahf. Dimana Ashabul Kahf itu ya, 7 pemuda dan yang ke-8nya adalah anjing. Sampai Allah khususkan surat tentang mereka, yaitu surat Al-Kahfi. Allah menceritakan bagaimana 7 pemuda tersebut diberikan taufik oleh Allah, ya, di mana mereka istiqomah berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan kabar gembira ya, untuk para pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang itu? Di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah termasuk orang yang akan dinaungi pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu, itu naungan arasy-Nya. Oleh karena itu ya akhwat Islam dan ikhwatul iman, a'azakumullah. Berbahagialah antum-antum para pemuda yang Masya Allah Alhamdulillah tumbuh ya dalam beribadah kepada Allah, tumbuh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, pemuda-pemuda yang sedang semangat dalam agama ini dalam masa-masa krisis dan kritis. Saya katakan krisis dan kritis. Kenapa? Karena pemuda itu tergantung siapa yang membimbing. Kalau dia sedang semangat dalam din dan ternyata yang membimbingnya adalah orang yang di atas sunnah, Alhamdulillah. Maka si pemuda ini diberikan oleh Allah taufik yang besar, karunia dan rahmat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh seorang yang alim dan sunnah. Tapi kalau pemuda itu dibimbingnya oleh orang-orang yang menyimpang pemikirannya, ya. Terkadang dia tumbuh di atasnya sehingga kemudian setelah dia tua dan tua di atas fitnah tersebut sulit untuk berubah. Makanya ya akhwat Islam, ya, kata Imam Ahmad, tidak ada kenikmatan bagi pemuda yang paling besar kecuali ia diberikan oleh Allah bimbingan seorang alim yang di atas sunnah. Ini apa namanya nikmat yang paling besar bagi seorang pemuda itu, ia diberikan guru, dibimbing oleh Allah di bawah bimbingan seorang ustadz yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lihat, ya, pemuda itu mudah dibentuk. Dia sedang mencari jati diri. Dia masih bersifat labil, belum stabil. Dia sedang mencari, terpengaruh oleh lingkungan dan yang lainnya. Untuk tahu sendiri, para pengantin-pengantin bom bunuh diri itu pemuda rata-rata. Ya. Kenapa? Karena pemuda memang masya Allah sedang semangat-semangatnya, Pak. Dan qadarullah yang dia mendapatkan ustadz-ustadz, guru-guru yang pemikirannya khawarij. Ya akhirnya dibentuk jadilah seperti itu. Ada lagi sebaliknya, pemuda-pemuda yang ternyata mendapatkan guru dan teman-teman yang mengikuti syahwat. Akibatnya seperti itu juga jadinya. Makanya bersyukurlah antum-antum dan kita semuanya ya akhwat Islam. Ya, ternyata Allah berikan kita taufik untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, tidak ada kenikmatan, tidak ada karunia yang paling besar bagi seorang pemuda kecuali diberikan kepadanya alim yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Saya ingin membawakan nasihat Syekh Jibril untuk para pemuda. Tidak banyak, hanya 10 nasihat saja dari beliau. Mudah-mudahan 10 nasihat ini bisa kita amalkan, terutama kita bagi para pemuda, ya. Anak sama antum sama-sama pemuda. Yang pertama kata beliau, awalan an yata'allamul ilman nafi' alladhi yadulluhum ala fi'lil khair wal kafi 'anish syarr wa huwa miratsul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hendaklah para pemuda betul-betul menuntut ilmu tentang din, ya, yang bisa menunjuki ia kepada kebaikan dan bisa mencegah ia dari keburukan, karena itu adalah warisan para nabi. Dan ini sangat penting, Pak, untuk pemuda ini, Pak, ya. Pemuda harus dibekali ilmu. Pemuda harus yang dibimbing itu semangat dulu menuntut ilmu. Jangan dulu ya akhi pemuda itu diberikan semangat untuk berharokah. Ya. Sebab kita lihat banyak para pemuda-pemuda yang mereka berkecimpung dalam dunia harokah, pergerakan. Apa yang terjadi, Pak? Semangat itu hanya berdasarkan kepada apa? Segala sesuatu itu dipandang dengan semangat saja, sudah. Dengan perasaan semangat. Akibatnya apa? Akibatnya pertama mereka melecehkan ilmu. Yang kedua mereka jauh dari ulama. Yang ketiga mereka mengambil ulama yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang keempat akhirnya apa? Mereka memperjuangkan Islam bukan dengan ilmu, tapi dengan apa? Semangat. Sementara kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa? Al-awatif hiyal awasif. Semangat belaka itu adalah hakikatnya angin ribut. Yulqika ila mahalik, yang akan bisa menghempaskan kamu ke jurang kebinasaan, kata beliau. Makanya ya akhwal Islam, Syekh Al-Albani rahimahullah menasihati para pemuda, hendaknya semangat mereka menuntut ilmu. Semangat mereka menuntut ilmu. Karena itu sangat penting sekali. Lihat para pemuda salafus saleh terdahulu ya akhi. Bagaimana Imam Ahmad ketika mudanya, Bagaimana Imam Syafi'i ketika mudanya? Bagaimana Imam Malik ketika mudanya? Bagaimana Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i ketika mudanya? Ternyata mereka seketika mudanya habis waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka para ulama besar. Iya. Dan itu maslahat untuk Islam, Pak. Daripada ketika si pemuda itu dididik di atas pergerakan. Pergerakan tujuannya apa? Pergerakan daulah. Akibatnya apa, Pak? Iya. Seringkali mereka melakukan perbuatan yang merugikan Islam itu sendiri. Tidak memberikan maslahat untuk Islam. Oleh karena itulah nasihat-nasihat dari para ulama seperti Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh Bin Baz kepada para pemuda, yang pertama ditekankan kepada mereka, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Yeah. Tapi qadarullah, Pak, di zaman sekarang ini ternyata banyak sekali penghalang-penghalang menuntut ilmu. Apa penghalangnya, Pak? Yang pertama, media. Media sosial. Facebook, WhatsAppan, dan yang lainnya. Ini zaman sekarang ini menjadi penghalang besar bagi para penuntut ilmu. Sehingga mereka lebih fokus kepada Facebook daripada menghafal ayat Al-Quran. Mereka fokus kepada Facebook dan yang lainnya daripada menghafal hadis-hadis Nabi SAW dengan niat yang begitu mentereng. Apa niatnya? Ini kan juga dakwah. Ini kan juga untuk belajar ilmu. Ya akhi, kalau Anda lebih fokus untuk ilmu di majlis ta'lim dan dibimbing dan menghafalkan Al-Quran dan hadis, itu lebih manfaat buat Anda. Sebab kalau antum beranggapan demikian, saya sedang berdakwah di Facebook, baik, sudah berapa ilmu yang sudah Anda kuasai? Anda sudah menguasai ilmu usul fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga dengan seperti itu kemudian Anda bisa ya melihat segala sesuatu dan menempatkan segala sesuatu dengan tempatnya masing-masing. Banyak para pemuda yang begitu semangat di akal Islam yang tercebur dalam dunia media sosial. Akhirnya apa yang akhir terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang mengerikan, Pak, yang masuk di dalam di dunia-dunia seperti itu. Dengan memasukkan apa, Pak? Hal-hal yang memicu emosi. Ya. Mudah bagi musuh-musuh Islam untuk mempermainkan emosi para pemuda. Share aja tentang bagaimana foto-foto pembantaian-pembantaian. Pasti antum marah. Pasti kita semua panas. Pasti semua kita emosi. Ketika kita emosi, apa yang kita lakukan, Pak? Kita akan ikut men-share. Akhirnya semua banyak orang emosi, emosi. Antum tahu tidak? Iya. Mungkin tujuan antum baik, tapi di balik itu ada bahaya besar. Emosi sudah tidak bisa dikendalikan. Ketika emosi sudah tidak bisa dikendalikan, sangat mudah bagaikan bensin tinggal sulut api. Banyak pemuda tidak sadar bahwa mereka sebetulnya telah menjadi korban-korban media. Iya. Banyak para pemuda, para penuntut ilmu yang kemudian dengan tujuan, dengan dalih dia menuntut ilmu di Facebook, menyebarkan ilmu di Facebook, sementara dia belum kokoh keilmuannya, amat mudah ya akhwal Islam azakumullah memberikan komentar-komentar. Ketika ia melihat ada sebuah artikel yang sengaja disebarkan oleh orang-orang musuh Islam. Tujuannya apa sih, Pak? Ketika musuh-musuh Islam itu ia menyebarkan pemikiran-pemikiran seperti itu, yang namanya pemuda ketika baca kagituan kesel, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Si pemuda ini akan berikan komentar. Komentarnya apa, Pak? Isinya, Pak, caci maki. isinya menunjukkan ketidakadaban akhlak. Dan yang lain-lain, dan dia tidak sadar dia sudah terperangkap dalam perangkap-perangkap syaitan dan iblis. Sebetulnya dia ini sebuah apa namanya senjata bagaikan pedang bermata dua. Yang pertama si pemuda supaya disibukkan pikirannya dengan hal-hal seperti itu, dengan syubhat-syubhat. Padahal Imam Ahmad terdahulu, para ulama terdahulu, mereka paling enggak mau mendengarkan syubhat. Imam Ahmad bin Hanbal saja ketika melewati majelisnya oleh orang Mu'tazilah, beliau tutup telinga. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, kenapa kau lakukan itu ya Abu Abdullah? Kata Imam Ahmad, hati ini lemah dan syubhat itu begitu kuat. Saya khawatir ada sedikit syubhat yang bertengger di hati saya. Tapi kita lihat banyak para pemuda malah sengaja baca yang syubhat-syubhat. Itu buruknya media. Dan ini menjadi penghalang yang paling besar bagi para penuntut ilmu di zaman ini akal Islam, terutama di negeri kita. Makanya Syekh Mufir jauh-jauh hari sudah menasihati pemuda, lebih baik kalian sibukkan menghafalin Quran deh. Kalau kalian disibukkan dengan menghafal Quran, menghafal hadis, tidak akan ada waktu bagi kalian untuk mengurus fitnah-fitnah itu. Tidak akan ada waktu untuk kalian. Kenapa kalian wahai para pemuda senang sekali mengurus fitnah-fitnah yang ada di media-media itu? Jawabannya satu, karena kalian gak ada kerjaan. Kalian gak ada kesibukan yang lebih bermanfaat. Kalian sudah merasa keasyikan dengan hal-hal seperti itu. Allah, seperti ini akhirnya tumbuh pemuda-pemuda yang tidak di atas ilmu yang kokoh. Kita sudah terkecoh ya akhi oleh media sosial. Kita sudah terkecoh wallah. Maka para pemuda, wahai kita-kita semua para penuntut ilmu, sudahlah kita berusaha untuk kembali kepada zaman salafus saleh, bagaimana mereka menuntut ilmu. Mereka fokus dengan ilmu, dengan menghafal ilmu, mengokohkan ilmu. Lihat bagaimana Ibnu Abi Hatim menceritakan dirinya di masa mudanya. Beliau bercerita di dalam mukaddimah kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau berkata, waktu-waktuku habis untuk mendatangi majlis ilmu, dari satu majlis ilmu ke majlis ilmu yang lain. Apabila aku telah selesai dari satu majlis ilmu, aku segera menuju majlis ilmu syekh yang lain. Suatu hari ketika aku sedang berjalan menuju majlis ilmu, di tengah jalan ada tukang ikan. Fasyahi, maka aku pun menginginkannya. Maka aku segera beli. Lalu aku pulang sebentar ke rumah, aku simpan. Kemudian aku pergi ke majlis ta'lim. Dari majlis ta'lim itu pergi lagi ke majlis ta'lim. Sampai kata beliau, ikan itu belum sempat aku makan selama 3 hari. Akhirnya aku makan mentah-mentah. Luar biasa. Makanya salafus saleh masya Allah ya akal Islam, betul-betul menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangi majlis-majlis ilmu, mendatangi majlis-majlis ta'lim. Ini yang kita harapkan ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Lasyak, tidak ragu lagi memang ya. Ada sebagian para asatidah yang mempunyai channel-channel dan yang lainnya, website-website yang di situ beliau membawa apa namanya menyebarkan ilmu. Naam, itu manfaat alhamdulillah. Itu sisi manfaat besar. Ya. Tapi kita terkadang terkecoh dengan dunia lain gitu, Pak. Orang Indonesia ini, Pak, psikologinya itu senang ngobrol. Orang Indonesia ini ya paling senang tuh kumpul bareng-bareng ngobrol, dan mereka tahu ya. Makanya kan ada pepatah ya, ada orang mengatakan ya, apa, Jepang bikin LINE, Amerika bikin WhatsApp, bikin Facebook, negeri-negeri lain bikin ini itu. Orang Indonesia bikin apa? Bikin apa-apa? Ya, orang Indonesia pintar menggunakan semua itu. Semua ada WhatsApp, ada Pak, Twitter, Facebook, ada lagi apa lagi Pak? BlackBerry, apa lagi Pak? WeChat, apa lagi? Masya Allah. Antum grup WhatsAppnya ada berapa Pak? Ada 30. Masya Allah. Ada sekarang terkadang ya, sampai di grup chatnya itu sampai 30 grup Pak. Dan dia sempat untuk membaca satu persatu. Anjir. Ya, begitu khusyuknya kirim lagi baca Quran. Kita kan enggak musuh udon dulu nih, orang lagi ngeliatin HP mungkin lagi baca Quran kali ya Allah. Ternyata grupnya sampai 30, masyaallah. Dibukain satu-satu, bacain, dikomenin, masyaallah. Kalau gitu kapan baca Qurannya gitu loh, Pak? Kalau begitu kapan ngapalin hadisnya? Belum lagi Facebooknya, belum lagi ininya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Waktu kita tidak kurang berkah. Ya, kurang berkah ya akhwat Islam, azakumullah ya. Maka ya, di sini beliau memberikan ya bimbingan. Itu pemuda, hendaklah mereka fokus dulu menuntut ilmu. Semua perkara yang bisa menghalangi kalian dari ilmu, kesampingkanlah dulu. Berupa media-media sosial ataupun hal-hal lain berupa kemalasan. Seringkali kemalasan itu timbul, Pak. Dan saya ya, kita katakan bahwa kita terkadang dalam menuntut ilmu itu cepat bosan, apalagi kalau kita dihadapkan pada ilmu-ilmu yang sulit, biasanya sangat cepat mundurnya. Buktikan aja ya, kalau khusus bahasa Arab hari pertama berapa yang datang? 100 orang lebih. Setelah sebulan tinggal berapa Pak? Tinggal 50 orang. Setelah 2 bulan tinggal berapa? Tinggal 25 orang. Setelah 5 bulan tinggal 5 orang. Kemana yang lain? Mundur dengan teratur. Apa alasannya? Aduh pusing, aduh capek, aduh. Itu kan fenomena kalau kita itu gak gentle dalam menuntut ilmu. Kita itu gak punya sifat rujulah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya ketika dihadapkan pada sesuatu yang sulit, langsung putus asa, langsung mundur. Ya Allah, ya Rabbi, kalau generasi kita kayak gini, ya apa namanya, mentalnya, bagaimana dia akan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat dari itu yang akan Islam? Sementara antum mau belajar usul fikih, dasarnya bahasa Arab. Antum mau belajar ilmu hadis, harus menguasai bahasa Arab. Antum mau belajar ilmu tafsir, harus menguasai bahasa Arab. Ya akhwat Islam, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, kita kobarkan semangat menuntut ilmu kita. Dan jadilah antum orang-orang yang gentle dan jantan dalam menuntut ilmu. Jangan cuma jantan dalam poligami. Kalau poligami rame ngomong, walaupun juga cuma ngomong doang, ngomong doang, pasti suruh kawin, kade, nanti lagi. Itulah ya akhi. Udahlah ya akhi, kita tinggalkan semua itu. Kita menuntut ilmu, fokus. Zaman sekarang ini pahala menuntut ilmu lebih besar loh Pak. Rasulullah bersabda apa kepada para sahabatnya? Innakum asbahtum fi zaman katsir fuqaha'u qalil khutaba'uhu katsir su'a'uhu qalil su'aluhu al'amalu fi khairun minal 'ilm. Wasayati zamanun katsir khutaba'u qalil fuqaha'u Kathir su'aluhu qalil mu'tuhu al-ilmu fi khairu minal amal. Kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, hidup di zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak, yang memintanya sedikit, dan beramal di zaman itu lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, banyak penceramahnya, sedikit ulamanya, banyak yang mintanya, sedikit yang memberinya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Artinya pahala menuntut ilmu di zaman itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zamannya apa? Sekarang kita lihat orang yang minta-minta lebih banyak daripada yang memberi. Penceramah, khatib-khatib sangat banyak, tapi orang yang betul-betul alim tentang din sedikit. Maka ini kesempatan buat kita ya, wahai para pemuda, untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semaksimal mungkin waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita harus punya rencana dalam menuntut ilmu, Pak. Harus punya target dalam menuntut ilmu, Pak. Jangan sampai antum sudah 10 tahun ngaji, pas ditanya udah berapa surat dihafal. Dari dulu juga juz amma belum hafal terus. Itu namanya menuntut ilmu tanpa target. Yang penting saya ikut aja lah, tablik akbar sini, tablik akbar sono. Susah kalau seperti itu caranya ya. Kita semua punya target. Saya udah ngaji, alhamdulillah, saya baru ngaji sekarang. Saya harus punya target dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan saya harus bisa bahasa Arab. Begitu dong. Saya harus punya target. Setelah saya mempelajari bahasa Arab, saya ingin mempelajari ilmu usul fikih dalam tahun-tahun yang akan datang, dalam ilmu ilmu hadis dan yang lainnya. Sehingga kita punya target dalam menuntut ilmu, Pak. Dan seperti itu, masya Allah, hanya diberikan oleh Allah kepada jiwa-jiwa yang besar, kepada orang-orang para pemuda yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Tapi kita banyak ya, akhi, cita-citanya ya gitulah, semangatnya gitu deh. Ya, ikhwata Islam azakumullah ya. Maka di sini beliau menasihati, kata beliau, an yata'allamul ilman nafi' alladhi yadulluhum ala fi'lal khair wal kaf'an syarr wa huwa miratul anbiya alaihi salatu wassalam. Hendaklah para pemuda betul-betul menuntut ilmu. Dan tentu ya, di dalam menuntut ilmu itu, wahai para pemuda, jangan sembarangan mencari guru. Gak setiap orang yang berbicara masalah agama bisa diambil ilmunya, belum tentu ya. Ya, Abdullah bin Umar berkata, dinaka, dinaka, innama huwa damuka wa lahmuka, khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina mamu. Agamamu jagalah, agamamu jagalah, ia adalah darah dan dagingmu, kata beliau. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Maka hati-hati, jangan sampai kita berguru kepada orang yang pemikirannya menyimpang, akidahnya menyimpang. Hati-hati, Mas. Iya. Makanya Rasulullah bersabda apa? Dalam riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asadir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Abdullah bin Mubarak, "Hum ahlul bid'ah." Mereka ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya. Maka antum ya akhi, ketika mencari ilmu, pilih dan pilih siapa yang guru yang berhak diambil ilmu. Ya. Kalau dahulu seorang ulama hadis di zaman Imam Ahmad berkata, "Kunna idza aradna an na'khudzal hadits an ahadin jalasna syahrain. Tsumma natasa'al an Iya. Kami dahulu apabila ingin duduk di majlis, apabila kami ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang, siapa dia, bagaimana akidahnya, bagaimana keilmuannya, siapa guru-gurunya, siapa, kemana saja dia pergi menuntut ilmunya. Sampai-sampai ya, yang ditanya itu bertanya, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sampai begitu, Pak. Sementara kita tidak seperti itu. Yang penting pintar ngomong, yang penting bisa bahasa Arab. Padahal punya cuma bisa bahasa Arab, di Saudi itu anak kelas 6 SD juga udah pinter bahasa Arabnya. Ya. Ya akhi, a'azakallah wa iyyak. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ya. Ini zaman fitnah, nah masalahnya. Kita hidup di zaman fitnah. Kalau di zaman Imam Ahmad saja mereka begitu ketat, apalagi di zaman sekarang. Makanya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, ya Imam Nawawi juga memberikan nasihat. Beliau berkata apa? Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak bagi penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah ahli, yang telah betul-betul mumpuni. Ambil ilmu dari mereka. Kalau bisa antum masih kuat, teriklah menuntut ilmu, pergi jauh ya, di ke tempat-tempat yang di sana banyak ulamanya, supaya antum kembali membawa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ikhwatul Islam, ini nasihat yang pertama. Sanian, nasihat yang kedua. An yakunu mithalan hasanan wa namudzajan thayyiban fil amali wat tatbiq wa idharis sunan wal hirs 'ala an-nawafil wat tatawwu'at wal ikthar min al-ibadat. Hendaklah para pemuda kalian menjadi suri tauladan yang baik untuk manusia di dalam amal maupun praktek, memperlihatkan sunnah-sunnah Nabi, semangat untuk menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, bukan hanya yang wajib, dan memperbanyak ibadah. Wahai para pemuda, kita ini harus bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Perlihatkan kepada pemuda-pemuda yang ada di masyarakat, yang suka nongkrong-nongkrong itu, yang suka kerjaannya mejeng itu, yang kerjaannya cuma jingkrak-jingkrak itu. Kita harus bisa memperlihatkan contoh yang baik bahwa kita seorang pemuda tidak seperti itu. Iya. Apalagi mas, yang namanya masyarakat itu panjangan mereka kepada penuntut ilmu lebih tajam daripada kepada bukan penuntut ilmu. Kalau yang lewat preman gak salam, gak masalah buat masyarakat. Tapi kalau yang lewat berjenggot di atas mata kaki pakai peci, enggak salah. Diomongin Pak. Tuh orang lewat kayak kedebong paling. Tahu kan kedebong paling kan? Itu batang pisang hanyut di sungai, lewat aja gitu. Iya betul. Kenapa? Karena masyarakat itu sebetulnya menginginkan tauladan dari mereka. Iya. Coba seorang pemuda menjadi toladan dalam menyebarkan salam. Kita ketemu seorang muslim yang lain, assalamualaikum. Atau setidaknya wajah kita itu berseri-seri gitu loh, Pak. Dengan cemberut membuat orang tambah takut. Ya, sudahlah jenggot itu identik diidentikan dengan teroris gitu kan ya. Iya, udah gitu wajahnya serem. Orang tambah yakin teroris ini. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah karena bermuka masam kepada seorang yang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad telah bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Bayangkan kepada orang buta Rasulullah SAW bermuka masam ditegur, gimana kepada orang yang melek coba Pak? Iya. Ikhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhi yang harus kita perhatikan bersama. Kita seorang pemuda yang menuntut ilmu Allah, alhamdulillah. Perhatikan, perlihatkan akhlakul karimah. Akhlak pemuda itu sangat butuh akhlak. Karena apa? Karena pemuda itu condong sikapnya apa? Arogan. Karena semangatnya. Iya. Makanya Rasulullah SAW di awal dakwah di Mekah, selain beliau mendakwahkan tauhid, yang beliau dakwahkan apa? Akhlak. Ketika Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, "Fama hada ya'muru hadzal nabi?" Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Herak, kata Abu Sufyan apa? Yaqul, "U'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa ya'muruna bis shalah wal afaf wassidq wassilah." Rahul Bukhari fi sahihi. Nabi itu berkata, "Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja, dan jangan kalian persekutukan Allah sedikit pun juga." Dan ia menyuruh kami untuk sholat, menyambung silaturahim, bersikap jujur, dan menjaga kehormatan diri. Lihat, setelah Rasulullah menyebutkan yang paling, Abu Sufyan mengatakan yang pertama apa? Ibadah kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Yang kedua apa? Sholat. Setelah itu apa isinya? Akhlak. Ternyata akhlak itu termasuk yang beliau tekankan di awal-awal Islam, selain dakwah tauhid. Kita pun sangat butuh itu ya. Kita hidup di zaman fitnah. Orang yang berpegang kepada sunnah terus-menerus dipojokkan oleh media dan dikesankan bahwa mereka itu teroris. Maka kita butuh untuk melawan mereka dengan akhlak, memperlihatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW pun sudah mengisyaratkan ketika munculnya zaman fitnah, beliau mengisyaratkan pentingnya akhlak di zaman itu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'da, taji'ul fitna fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif, thumma taji'ul fitna fayaqulu hadhihi wa hadhihi, faman arada an yuzahzaha 'anil nar ويدخل الجنة فلتأفه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه." Kata Rasul, nanti akan datang fitnah-fitnah sehingga fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Akan datang fitnah, si mukmin berkata, "Ini yang akan membinasakan diriku." Kemudian fitnah itu pun hilang. Datang lagi fitnah yang lain. Si mukmin berkata, "Ini yang akan membinasakan diriku." Kemudian pergi lagi fitnah itu. Kata Rasulullah, "Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia seperti ia yang sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya." Coba lihat, ketika Rasulullah sudah mengabarkan zaman fitnah, Rasulullah menyebutkan dua solusi di zaman fitnah. Yang pertama tadi apa? Hendaklah kematian mendatangi dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang kedua apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengan. Apa itu maksudnya? Akhlakul karimah. Ternyata Rasulullah menekankan akhlak di zaman penuh fitnah, Pak. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan melihat yang pertama kali ilmunya, tapi akhlaknya. Antum doktor, profesor, antum hafal kutubus sitah, mereka para masyarakat enggak bakal lihat itu dulu, sama antum. Yang mereka lihat, ini orang akhlaknya baik apa enggak, senyum apa enggak. Kalau ternyata hafal kutubus sitah sama orang enggak mau senyum, sebegitu akhlaknya buruk, ya akhi, Anda, kita semua enggak bakalan dianggap oleh masyarakat itu. Inilah sir rahasia kenapa di zaman fitnah Nabi menekankan masalah akhlak gitu, Pak. Karena seorang penuntut ilmu harus memang jadi qudwah. Jadi apa? Qudwah, teladan untuk masyarakat dalam kehidupan. Maka di sini beliau yang mengingatkan kepada kita, ya. An yaqulu mithalan hasanan wa namudzajan thayyiban fil amali wat tatbiq wa idharis sunan wal hirs 'ala nawafil wat tatawu'at. Kata beliau, ya, hendaknya seorang pemuda berusahalah untuk menjadi teladan untuk masyarakatnya dengan memperlihatkan sunnah-sunnah Nabi dan semangat menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Iya, kita banyak perkara-perkara yang sunnah yang kita lalaikan, Pak. Iya, berapa banyak sunnah sehari semalam? Dalam sehari semalam aja berapa banyak sunnah yang kita kurang perhatikan? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, banyak kita lalaikan. Belum lagi sunnah-sunnah yang lainnya, banyak kita tidak pedulikan. Ini kurang bagus di akal Islam. Walaupun memang itu hukumnya sunnah, tapi kan di akhir, ya, orang yang cinta sunnah itu seharusnya dia berusaha untuk apa? Memperlihatkan sunnah-sunnah tersebut pada dirinya, dan dia berusaha untuk menjaganya dalam kehidupan. Baik, yang ketiga, al-hadar wal bu'd 'anil ma'asi shaghiriha wa kabiriha. Fa innal ma'asi tuqassil qalba wa tuzilu ni'ama wa hiya baridul kufri. Kata beliau, wahai pemuda, waspadalah dan jauhi maksiat baik yang kecil maupun yang besar. Karena maksiat itu mengeraskan hati, menghilangkan nikmat, dan maksiat itu corong menuju kekafiran. Ya, media di zaman sekarang itu sengaja disetting oleh orang Yahudi isinya syahwat, Mas. Karena sebetulnya tujuan yang paling utama yang mereka inginkan pemuda. Dan pemuda itu memang syahwatnya sedang gede, Mas. Makanya ditawarkan wanita. Tentu lihat aja, Bang. Di televisi-televisi itu, ya, yang namanya iklan pasti gak lepas dari perempuan, ya, Mas. Hah? Ya, suka nonton kan? Iklan sepeda, perempuan. Iklan mobil, perempuan. Iklan sabun, perempuan. Iklan apapun pasti ada perempuannya biasanya. Berita yang bawain perempuan. Segala sesuatunya perempuan, dijajakan perempuan itu. Sengaja untuk apa, Pak? Yuthiru syahwat, menebar syahwat supaya pemuda itu akhirnya apa? Pikirannya berkutat pada syahwat. Syahwat, syahwat. Apalagi antum-antum yang punya smartphone, ini smartphone sangat mudah sekali membuka maksiat. Apalagi kalau antum sudah pasang YouTube. Di dunia YouTube itu bercampur padanya emas dan tinja. Di dunia YouTube itu banyak makhluk-makhluk yang mengerikan, ya, yang bisa merusak keimanan. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, susah, Mas. Ya. Apalagi, akhi, ini ujian yang paling berat buat kita itu, Pak. Ketika syahwat sedang kuat, maksiat dekat di depan mata. Disitulah susah sekali kita untuk selamat dari maksiat. Dan itu ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf seorang pemuda yang kuanteng sekali. Kalau kita nggak ada apa-apanya sama Yusuf. Di depan beliau wanita yang sangat cantik rupawan, punya kedudukan di dalam sebuah kamar yang tidak ada orang tahu, dan kamar itu sudah dikunci-kunci semuanya, Pak. Gimana rasanya kalau antum seperti Nabi Yusuf pada waktu itu? Aduh, pusing. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji para sahabat dengan maksiat yang dekat dan mudah diambil. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan-tangan dan tombak kalian di saat kalian sedang ihram, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Barang siapa yang melampaui batas, setelah itu bagi dia adab yang pedih. Bayangkan para sahabat diuji oleh Allah ketika ihram. Ketika ihram kan larang, dilarang berburu, Bang. Itu kenapa burung apa namanya yang namanya binatang buruan malah mendekat. Bahkan sangat mudah diambil oleh tangan. Tapi setelah selesai ihram, itu binatang buruan pergi semuanya. Allah mengatakan apa? Agar Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang takut kepada Allah di saat sendirian? Sekarang kita diuji oleh ini nih, Pak. Maksiat yang dekat, yang selalu menyertai kita di kantong-kantong kita, di tas-tas kita, kemanapun kita pergi. Bahkan antum lebih merasa pusing dari ketika ketinggalan HP daripada ketinggalan istri. Ya kan? Kalau ketinggalan HP, HP saya ketinggalan, balik lagi. Ya. Kalau ketinggalan istri, gampang, itu kan naik Grab, naik taksi dia sendiri pulang. Kota Islam, azabullah. Kita tidak sadar kalau Allah uji kita dengan ini. Di saat kita sendirian tidak ada orang, lalu syahwat kita sedang menggelora, kemana kita pergi? Ya, disitulah ujian hakiki. Siapa yang tidak lulus di saat ujian seperti itu, musibah. Tapi siapa yang lulus? Masya Allah. Ini orang-orang yang takwanya masya Allah, ya akhwat Islam. Maka dari itu ya akhwat Islam, di sini beliau menasihati para pemuda. Wahai pemuda, tinggalkan maksiat yang kecil maupun yang besar. Jangan anggap remeh maksiat kecil itu loh. Karena kata Ibnu Qudamah, maksiat kecil itu berubah menjadi besar di saat kita menganggapnya remeh. Kalau kita sudah menganggap remeh suatu maksiat, itu maksiat jadi besar di sisi Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya. Tahsabuha hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kamu mengira itu apa? Hayyin, remeh. Tapi itu di sisi Allah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, orang yang terus-menerus berbuat maksiat-maksiat jauh dari ketaatan. Orang yang tenggelam dalam dunia maksiat, lisannya berat berzikir kepada Allah. Orang yang tenggelam dalam dunia maksiat, ya akhwat Islam, jauh dari masjid-masjid Allah. Orang yang tenggelam dalam dunia maksiat lebih dekat kepada kekufuran. Ya Allah. Maka dari itulah ya akhi, ya, kita harus ribat, Pak. Ribat apa sih, Pak? Berjaga di tapal batas dan menggunakan kesabaran yang ekstra menghadapi syahwat yang menggelora. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah mengatakan untuk beruntung kita harus punya tiga perkara: sabar dan berusaha untuk menjaga kesabaran dan berjaga di tapal batas agar kita tidak melampaui maksiat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meninggalkan maksiat. Walaupun memang ya, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Tapi sebaik-baiknya yang jatuh kepada maksiat, yang segera bertaubat. Makanya Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan maksiat, mereka segera ingat Allah dan mereka pun istighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan adakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat itu dalam kadar mereka tahu. Ulaika jazaohum. Ya, maka balasan mereka apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu menunjukkan ya sepandai-pandainya kita untuk berusaha menjaga diri dari maksiat, suatu ketika akhirnya apa? Jatuh juga, tapi segera kembali taubat kepada Allah. Yang keempat, hajrul qusar wa ahli istihza wa ahli sukhriyah bil multazimin wal musirrina 'ala adh-dhunub. Jauhi teman-teman yang suka berbuat maksiat, yang suka memperolok orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Jauhi orang-orang yang terus-menerus suka berbuat dosa itu. Jauhi. Maksudnya beliau di sini, Pak, hai para pemuda, kamu itu pilihlah teman-temanmu. Jangan berteman kepada setiap orang. Jangan mau pengen disebut gaul, akhirnya bergaul dengan setiap orang, enggak bisa. Ya. Banyak pemuda, maaf ya, enggak mau disebut kuper, kurang pergaulan. Akhirnya dia gaul. Tapi gaulnya dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La wallahi ya akhi, tidak ada kaidah dalam Islam kita bergaul dengan siapa saja, enggak ada. Yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, kita bergaul dengan orang saleh. Lihat, Allah menyebutkan tentang penyesalan para penduduk api neraka dalam surat Al-Furqan. Apa kata penduduk neraka itu? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Berkatalah penduduk api neraka itu, aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Demikianlah kata Allah, syaitan itu berusaha untuk menghinakan manusia. Penduduk api neraka ini menyesal, kenapa saya berteman sama dia? Gara-gara dia saya masuk neraka. Tuh lihat, Pak. Penting masalah teman itu ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama khalil. Khalil itu apa sih, Pak? Khalil itu bukan hanya sebatas teman biasa, tapi dia teman akrab, teman dekat. Ya. Maka kita jadikan teman-teman akrab kita yang kita dekat dengannya adalah teman-teman yang saleh, yang selalu memberikan motivasi kita dalam kebaikan. Ya, saat kita futur, kita diberikan nasihat dan sehat yang masya Allah berharga untuk diri kita. Tapi kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang futur, orang-orang yang senangnya maksiat, ya, seperti itulah agama kita nantinya ya, apa Islam azakumullah. Maka di sini beliau mengingatkan ya, betapa pentingnya pemuda itu mencari teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena pemuda itu sedang mencari bentuk, akhi. Dia labil, dia akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, akhi. Dia mudah terpengaruh oleh teman. Makanya seorang pemuda rusalah. Dan ingat ya, akhi, berteman dengan orang soleh itu gak harus sabar. Makanya Allah menyuruh Rasulullah untuk sabar bersama orang soleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu, kata Allah kepada Rasulnya. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Masya Allah. Karena kan terkadang ya, ketika kita berteman, yang namanya teman itu kan gak selamanya baik, Pak. Maksudnya gak selamanya lurus. Pasti suatu ketika akan kita bisa melihat bengkoknya, Pak. Siapa sih di antara kita, Pak, yang tak pernah salah? Ada? Gak ada. Sebaik-baiknya teman kita pasti ada kekurangannya, enggak? Kalau kata orang, tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya teman kita pasti suatu ketika kita akan mendapatkan aib dan celah. Ya Allah. Maka kewajiban kita ketika berteman dengan orang soleh itu, Pak, yang pertama, sabar menghadapi kekurangan dia. Dan ingatlah bahwa kalau dia punya kekurangan, kita mungkin lebih banyak kekurangannya. Ternyata dia lebih sabar daripada kita menghadap kita. Yang kedua, ketika kita mendapatkan celah dan aib pada dirinya, kuburlah. Jangan diingat-ingat, apalagi ditebar di media sosial. Haram alaiki akhi. Enggak boleh. Karena Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah tutupi, insyaallah. Iya, tapi emang sih, Pak, ya. Kalau kita sedang cinta, biasanya sih untuk menutupi aib mudah banget. Sebanyak aib apapun kalau kita sedang cinta, lupa. Tapi ketika kita sedang benci kepada dia, kembali aib-aib yang sudah terkubur itu ingat. Disitulah setan menggoda untuk menebar apa? Menebar aib dia. Nah, disitulah apa namanya? Ujian itu. Di saat kita enggak suka sama dia atau sedang clash sama dia, kita seringkali terbawa untuk menebar aib saudara kita. Fala haula wala quwata illa billah. Baik, nasihat selanjutnya. Yang keberapa? Khamisan, al-hadar minal fitan wa syubuhat. Waspada dari fitnah dan syubuhat. Wal bu'ud an asbabiha, jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada fitnah dan syubhat itu. Yeah. Jangan kita malah mendekati fitnah. Antum kok kerjaannya main kemana? Ke mall. Waduh, yang tahu sendiri kalau di mall, Pak, banyak makhluk halus beruntayangan sono, Pak. Yeah. Kalaupun kita harus pergi ke sono, ya kalau ada keperluan banget-banget deh. Kalau bisa pergi ke kecamatan Kuda lah, gimana? Ya bisa-bisa, biar bisa kita menentukan pandangan. Kita ini, masya Allah, jangan sampai kita mendekati tempat-tempat fitnah yang bisa apa? Ya kita jatuh kepada fitnah berupa syahwat ataupun syubhat. Jangan sengaja untuk mencari-cari dan membaca syubhat. Jangan. Kalau antum baca internet, jauhi syubhat. Ini terkadang penasaran ah, iya, katanya si itu tuh orang liberal, mau baca ah websitenya. Alhamdulillah. Pas antum baca, apa yang terjadi? Benar juga ya, bukan? Mulai itu syubhat masuk tuh kan antum. Ingat kata Imam Ahmad, hati itu lemah, syubhat itu kuat. Jadi kalau misalnya antum dibawakan kepada antum nih, coba antum baca deh. Iya, enggak ah, itu syubhat, ngapain? Ana mau baca ilmu aja yang bermanfaat buat ana. Ana bukan ahli ilmu untuk membantah syubhat. Jadi serahkan saja kepada ahlinya. Kasih itu Ustaz Fulan yang masya Allah ilmunya kuat, biar beliau membantah. Adapun saya bukan ahlinya. Saya enggak mau baca kayak gituan. Tapi kita ini banyak yang punya sifat penasaran. Penasaran itu yang akhirnya kita baca syubhat. Walaupun kita seketika membaca, apa ini? Kurang ajar. Apa ini? Panas hati kita kan kosel. Apa ini? Udah baca. Tidak sadar ada yang sedikit nengkel di hati kita, walaupun cuma 1% ataupun 0,5%, pasti ada yang menengkel di hati kita. Itu saja sudah fitnah berat, Pak. Makanya jangan membaca buku-buku syubhat, website-website syubhat. Tinggalkan itu. Wah, saya mau membantah kebatilan, Ustaz. Ini kan jihad. Membantah kebatilan itu serahkan ke ahlinya. Kamu sudah pelajari Sahih Bukhari? Belum sih. Sahih Muslim? Belum juga. Terus mau bantah pakai apa? Ya pakai sumpah serapan, Ustaz. Najis lo, babi lo. Kan jadinya akhirnya gitu, Pak. Keluar bin kebun binatang. La ilaha illallah. Akhirnya orang akan berkesan tuh lihat orang sunnah, ucapan yang ngeri. Tuh lihat orang gak punya akhlak. Itu saja sebetulnya mereka sudah berhasil. Ya. Ya akhul Islam, a'azakumullah wa'iyam. Maka tinggalkan fitnah dan syubhat dan semua sebab-sebabnya. Ya. Kata beliau, bitahafudz an dukhulil aswaq allati yakthuru fiha al-ikhtilat wa tabarruj al-mu'akasat, dengan jangan sering-sering masuk ke mal-mal yang di situ banyak ikhtilat antara laki-laki perempuan, banyak wanita yang tabarruj dan mempertontonkan aulad. Ya. Fa innal hayz la tu'man 'alil fitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kita masih hidup tidak aman dari fitnah. Iya. Wabitahafud anin nazar fil afwalil khali'ah, jaga dirimu untuk melihat film-film porno. Waswaril fatinah, gambar-gambar yang memfitnah. Demikian pula majalah-majalah, koran-koran yang disitu mempertontonkan aurat dan syahwat ataupun syubhat-syubhat, jauhi semuanya, Pak. Dan kalau ternyata kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram kecuali dengan meninggalkan yang mubah, maka tinggalkan yang mubah. Tinggalkan yang mubah. Ustaz, saya ini kalau ke Facebook kenapa ya paling senang chatting sama akhwat? Nah kan, itu aja udah fitnah tuh. Ya. Kan tujuan saya dakwah. Tak dulu. Setan itu kata para ulama terkadang membuka pintu kebaikan supaya jatuh kepada apa? Maksiat. Niatnya bagus, setan bilang dakwah. Tadinya sih iya begitu. Lama-lama nanya, Neng dari mana? Ya. Lama-lama kok dari Neng? Ya. Kajian tuh di Ustaz Abdul Rahman. Allah Ustaz, setannya mulai dia menyeringai ini, Pak. Pintar setan lu, Pak. Ya. Ini kota Islam, azakumullah. Ya. Yang keenam, nasihat yang keenam, al-hirsu ala hifdhiz zaman fima yustafadu minhu fi amri ad-din wad-dunya wa min talabil ilm wa qira'ati Qur'an wa sama'i ashratatin mufidatin wa bahthin an mas'alatin diniyatin wa nahwi dhalik. Bersungguh-sungguhlah menjaga waktumu dalam perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia atau agama. Ya. Berupa mencari ilmu atau baca Quran atau mendengar kaset-kaset ceramah atau membahas sebuah permasalahan ilmu, coba deh. Ya. Kita usahakan agar waktu-waktu kita itu tidak pergi tanpa ada manfaatnya gitu loh. Daripada buat ngobrol enggak ada manfaatnya, mendingan baca Quran. Ya, Ustaz, masa terus-menerus baca Quran bosan lah. Ya gak apa-apa, silakan sekali-kali bercanda dengan teman-teman, menghilangkan kebosanan. Gak apa-apa, Rasulullah juga dahulu bercanda kok dengan para sahabat. Tapi jangan gunakan semua waktu kita untuk bercanda, habis waktu kita tak ada manfaatnya. Ini tidak bagus, Pak. Seorang penuntut ilmu itu harus bisa menjaga waktunya. Iya. Coba Masya Allah, Pak. Kalau antum misalnya di dalam perjalanan menuju tempat kerja, sambil antum nyupir, sambil antum berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah, itu berapa banyak pahala yang bisa kita dapetin gitu, Pak. Saya kemarin ya ke Bontang, Pak. itu jalan ini bung bung bung ya Allah ya Rabbi, sampai di Bontang langsung jet lag. Sopirnya kencang bener ya. Tapi saya pikir di jalan masya Allah, di apa seakan Allah ingin menyuruh banyak berzikir. Karena Rasulullah itu kalau menyunahkan kalau naik Allahu Akbar, kalau turun Subhanallah. Jadinya baca itu terus kan Allahu Akbar Subhanallah, Allahu Akbar Subhanallah, Allahu Akbar Subhanallah, banyak zikir. Iya. Kalau misalnya kita ingat waktu kita untuk pahala, masya Allah, Pak. Daripada untuk hal-hal yang terkadang tidak ada memberikan manfaat sama sekali untuk kehidupan kita yang akan diselamatkan. Kata Rasulullah SAW, apa? Min husni islamin ma'itarku malayakni, di antara tanda baiknya Islam seorang hamba adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Allah juga berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa? Yaitu orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Yang sia-sia aja dia tinggalin. Kita berusaha semaksimal mungkin. Dalam bercanda kita pun bernilai pahala gitu loh. Iya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin dalam makan kita, tidur kita, nilainya pahala gitu. Kita ingin ada manfaat. Setiap hari kita bertambah ilmu kita, Pak. Jangan sampai enggak bertambah. Makanya Rasulullah setelah selesai sholat subuh selalu berdoa, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang halal. Setiap hari Rasulullah SAW itu minta, seakan mengisyaratkan bahwa kita seorang mukmin jangan lepas setiap harinya dari tiga perkara. Bertambah ilmu yang bermanfaatnya, bertambah amalannya, dan mencari rezeki yang halal. Amin ya akhwat Islam, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Al-hirsu 'alal istighna' 'anil nas birizqil halal wal qasdit thayyib. Bersungguh-sungguhlah menjadi orang yang perkasa, di mana ia tidak menggantungkan hidupnya kepada minta-minta kepada manusia, mengharapkan bantuan manusia. Jangan sampai. Ya. Dengan cara apa? Mencari rezeki yang halal. Dengan cara apa? Mencari penghasilan yang baik. Ya, kata Rasulullah sama papa, lebih baik seseorang pergi ke hutan bawa tali, kemudian dia cari kayu bakar, lalu dia bawa ke pasar untuk dijual. Itu lebih baik daripada apa? Minta-minta. Seorang muslim itu, Pak, dia harus punya jiwa yang mulia, bukan jiwa yang kerdil. Seorang muslim itu, Pak, ya, dia itu dianjurkan oleh agama itu harus punya apa namanya, tangan di atas, sifat tangan di atas. Jangan sampai punya sifat tangan di bawah. Tangan di bawah itu artinya dia selalu mengharapkan bantuan orang lain aja, mengharapkan bantuan orang lain saja. Ini jiwa yang kerdil biasanya itu, Pak. Tapi kita sebagai seorang muslim harus bisa menjadi apa? Tangan di atas. Yang kita pikirkan, bagaimana saya bisa membantu saudara saya? Apa ya sumbangsi saya untuk dakwah ini? Coba kita berpikir seperti itu ya akhir Islam, maka orang seperti mulia. Makanya kata Rasulullah SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya, dan keperkasaan seorang mukmin di saat dia tidak mengharapkan bantuan manusia. Dia mencukupkan dirinya dari manusia. Ya. Nah, seperti ini yang akhlak Islam yang kita inginkan. Seorang pemuda itu harus begitu, Pak. Jangan menjadi, ya, pemuda itu jangan sampai menjadi beban untuk masyarakat. Ya, banyak pemuda menganggap yang namanya kerja itu sebatas di perusahaan. Akhirnya apa? Nganggur. Padahal dalam Islam itu enggak ada istilah pengangguran, Pak. Cari rezeki itu enggak harus di perusahaan, Pak. Bisa antum jadi cari barang-barang bekas, jualin. Lumayan, yang penting halal, Pak. Antum bisa jualan bakso, jualan buah, apa aja deh. Yang penting tetap bekerja. Ya. Yeah. Sehingga ketika antum melamar akhwat pun antum punya izzah. Ya. Yeah. Ketika ditanya mertua, kamu punya pekerjaan tetap tidak? Saya tidak punya pekerjaan tetap, Pak, tapi saya tetap bekerja. Iya. Saya tetap bekerja, apa saja yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Coba kalau pemuda itu motonya seperti itu, enggak ada yang pengangguran, Pak. Pengangguran itu gara-gara persepsi seakan-akan bahwa yang namanya kerja harus di perusahaan, digaji yang enak, kemudian punya jaminan masa tua dan yang lainnya. Ini jiwa karyawan. Kita ini harus, seorang muslim itu harus punya jiwa pengusaha, Pak. Ya. Yang kita berpikir bagaimana untuk ke depan yang lebih maslahat untuk diri kita, ya Pak Islam, azakumullah ya. Kita lanjutkan, ya Pak Islam, azakumullah ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Al-hirsu ala i'fafin nafsi bin nikahil halal. Untuk para pemuda yang menikah, yang belum menikah, sungguh-sungguhlah untuk menjaga dirimu dengan cara nikah. Karena ini zaman fitnah nih, Mas. Aneh kan kalau antum melihat perempuan gak ada nafsu. Iya, tanda tanya besar, jangan-jangan antum harus berobat ke dokter. Iya. Memang begitu sih, Pak, ya. Kita itu semakin sering melihat aurat, Mak, perempuan semakin dingin, gak ada nafsu. Tapi kalau semakin perempuan itu jarang lihat perempuan, semakin masya Allah, Pak. Makanya kalau orang-orang Saudi, Pak, ya, itu jarang lihat perempuan, karena perempuan tertutup semua. Jadinya mereka masya Allah menjaga syahwat, terjaga syahwat. Tapi ketika kita yang setiap hari seringnya ngelihat kayak gitu, udah dingin aja, nggak tergerak. Bahkan kalau antum seringnya nonton-nonton film yang porno, foto-foto yang porno, akan lama-lama syahwatnya hilang. Kemudian alas, gak ada keinginan lagi. Sampai akan berada kepada seperti itu. Makanya kan kenapa syariat itu menyuruh para wanita untuk menutup, dan kita menundukkan pan untuk menjaga syahwat kita juga. Di antaranya, itu di antara hikmahnya, ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa ya. Maka menikahlah wahai para pemuda. Ini udah nikah belum? Udah, nah ini wajah udah enggak kuat. Ini alhamdulillah. Ya. Menikah ya. Dan jadikan tujuan menikah itu untuk apa? Yang pertama, menjaga kehormatan, jangan sampai jatuh kepada zina. Yang kedua, membina rumah tangga yang di atas din dan amalan saleh. Yang ketiga, menghasilkan keturunan-keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu setengahnya agama. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah berikutnya. Sesoleh apapun pemuda, kalau jomblo belum sempurna. Enggak. Iya. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah sempurna agamanya. Iya. Masya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa? Yang ke-9. Al-qiyam binashri din wa idhari mahasin. Bersemangatlah untuk menebarkan agama Islam ini, menebarkan sunnah Nabi SAW. Bersemangatlah, Pak. Kita harus semangat menebarkan din, menebarkan ilmu, mengajak orang lain kepada kebaikan. Harus semangat. Jangan sampai kita setelah ngaji, yang penting saya sudah dapat hidayah. Orang mau sesat kayak bodo amat. Jangan begitu. Setelah kita ngaji sudah dapat hidayah, kita berpikir gimana ya supaya teman saya dapat hidayah. Bagaimana teman-teman kantor saya dapat hidayah? Bagaimana supaya tetangga saya dapat hidayah? Coba kita berusaha lakukan itu ya akan Islam. Jangan diam seribu bahasa. Harus ada, kita harus ada usaha, Pak. Ya. Kalau antum lihat bagaimana orang-orang Syiah itu begitu semangatnya untuk menebarkan agama mereka, pemikiran mereka. Kenapa kita diam seribu bahasa? Jangan. Antum lihat orang-orang yang terkadang pemikirannya menyimpang begitu semangatnya menyebarkan pemikiran mereka. Maka kita pun harus semangat, Pak, berdakwah, Pak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setelah kita dapat ilmunya, coba ilmu itu di-share ke teman-temannya. Setelah kita dapat ilmu, alhamdulillah sudah belajar satu hadis ini, hadisnya sahih. Ini fawaid-fawaid yang bisa dapatkan, alhamdulillah kita sudah tahu. Keluarkan zakatnya ilmu, kata Rasul, kata para ulama. Apa itu zakat ilmu? Yaitu dengan menyampaikan. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan itu harus dikeluarkan zakatnya, Pak. Cara mengeluarkan zakatnya apa? Sampaikan. Walaupun hanya kepada anak dan istri. Apalagi kalau di zaman sekarang alhamdulillah mudah, Pak. Ya, men-share ilmu itu bisa di media sosial, walaupun memang terkadang mudorotnya juga banyak gitu, Pak. Ya, kita niat pengen menyebarkan ilmu. Akhirnya kita bikin website. Bikin website, akhirnya banyak orang berdatangan. Akhirnya antum dipanggil ustaz. Ustaz, masya Allah. Setelah itu diundang langsung ceramah sana sini. Nah, itu terkadang juga jadi penyakit gitu loh, Pak. Merasa kita ujub, bangga dengan banyaknya ilmu. Apalagi sudah senang merasa dirinya dipanggil ustaz. Wah, itu repot deh, Pak, repot. Kadang itu menjadi penghalang besar untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya yang kayak gini nih, Pak, terkadang bisa menjadi apa? Kebaikan dan terkadang menjadi keburukan. Sesudah saya sebutkan tadi bahwa ini bagaikan pedang yang bermata dua. Iya. Kalau kita gunakan untuk ilmu, menyebarkan ilmu, berapa banyak berapa ribu orang yang membaca ilmu yang kita tebarkan. Setiap mereka yang mengamalkan kita dapat pahalanya. Iya. Bapak misalnya punya member, wah, alhamdulillah member di Twitter ini sudah 20 ribu orang. Bapak kirim di situ pikir makalah yang bagus, yang bermanfaat, dibaca sama mereka, diamalin sama mereka, lumayan. Pahalanya dapat tuh banyak. Karena zaman sekarang dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan pahala yang banyak banget, Pak. Ya. Insyaallah ya kota Islam, namun tetap kita pun juga di dalam menebarkan ilmu harus faqih. Enggak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Terkadang ada orang-orang yang kalau kita sampaikan suatu ilmu malah mudarat buat dia. Entah dulu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah dan apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Kata Mu'adz, "Aku Allah dan Rasul lebih tahu." Kata Rasulullah, apa? "Hakullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yusyrik bi syai'a." Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan pernah mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada manusia dengan ini?" Apa kata Rasulullah? "La, jangan. Idan yattaqin." Khawatir mereka salah memahami. akhirnya mereka enggak mau beramal, hanya sebatas yang penting enggak berbuat syirik, bukan? Ya. Rupanya Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyebarkannya. Tapi kemudian di akhir hayatnya Mu'ad menyampaikan kepada beberapa orang karena takut dosa menyimpulkan ilmu. Dilarang kenapa? Khawatir orang salah paham. Ada pelaku maksiat pas baca hadis ini, oh berarti yang penting meninggal di atas tauhid. Akhirnya malah tambah angot dalam maksiatnya, Pak. Yang penting kan enggak berbuat syirik, bukan? Bahaya seperti itu. Makanya kan enggak setiap ilmu bisa cocok untuk setiap orang. Maka kita juga harus fakih dalam menyampaikan. Siapa audien kita? Siapa orang yang kita hadapi? Imam Malik bin Anas bahkan terkadang beliau tidak mau membawakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan ya, tersesat gara-gara itu. Kita harus bisa lihat, Pak. Nah ini yang terkadang kita ini saking semangatnya kita ingin menyebarkan semua kepada semua orang, padahal tidak setiap orang itu bisa apa? Memahami dengan benar apa Islam. Azakallah ya. Ya. Taib, ya ikhwatul Islam, yang ke 10 terakhir, ad-da'watu ilallah bil qawli wal fi'l. Ini hampir sama dengan yang 9, yaitu kita berusaha untuk berdakwah kepada Allah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Karena dakwah ini masyaallah pekerjaan yang sangat mulia, Pak. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan." Dan siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia berkata, "Sesungguhnya aku seorang muslim." Pekerjaan yang sangat mulia sekali. Tapi ingat, dakwah itu enggak sebatas dengan semangat. Dakwah itu harus dengan ilmu, itu yang paling utama. Makanya Allah mengatakan apa? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Surat Yusuf ayat 8 ya. Katakanlah, inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah, ilmu yang dalam, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Lihat, Allah mengatakan bahwa Rasul itu berdakwah di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah itu ilmu yang dalam. Enggak hanya sebatas dakwah sana, dakwah sini, ngajak orang sholat atau yang lainnya tanpa memahamkan tentang hakikat din, enggak punya ilmunya, bukan. Apalagi hanya sebatas modal apa hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Akhirnya apa yang terjadi? Memahami ayat dengan akal pikirannya sendiri. Masyaallah. Maka akhi, ya Rasulullah sudah memberikan step-stepnya kepada kita. Kata Rasulullah apa? Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Firatin fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya. Atau riwayat, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, baru ia menyampaikannya. Tuh, lihat step-step dalam ilmu itu. Dengar dulu, pahami benar-benar. Hadis kita dengar, oh masya Allah. Hadis ini sahih apa enggak? Oh sahih. Apa faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Pahami dengan benar, sesuai dengan pemahaman para ulama. Setelah itu hafalin. Setelah itu baru kita sampai. Itu stepnya. Iya. Allahu a'lam. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat terutama buat saya, Pak. Iya. Dan buat bapak-bapak sekalian juga, semuanya, para pemuda semua. Semoga Allah membimbing para pemuda kaum muslimin, terutama di negeri kita, kepada kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah banyak pemuda-pemuda yang telah tersesat jalan kepada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada para pemuda untuk kembali kepada Allah, istiqomah di atas jalan yang hak. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Tafadhal, silakan. Ada yang mau nanya? Ustaz, bila sedang makan di warung ada beberapa ibu-ibu, ada yang berjilbab dan tidak ketika sedang makan bertanya masalah agama. Memang senang bisa dakwah Ustaz, namun melihat langsung ibu-ibu gak pakai jilbab selalu mengganjal di hati rasanya Ustaz. Apalagi yang bertanya itu gadis cantik. Antara dua, bisa serius menjawab kalau tidak buah si malakama. Bila ia senang dengan ilmu agama, muncul harapan kalau ia bisa dinikahi. Kalau antum ada ibu-ibu gak pakai jilbab nanya agama, alhamdulillah Pak. Jangan punya sifat tergesa-gesa pengen sim salabim sekaligus jadi, gak mungkin. Dia bertanya aja sudah ada keinginan untuk tahu. Ini kesempatan, ajak dia. Kan dalam dakwah kan gak harus sekaligus kan ya. Jilbab, Allah wajibkan jilbab di Mekah apa di Madinah Pak? Hah? Allah mewajibkan jilbab di Mekah apa di Madinah? Madinah. Kenapa di Mekah belum? Karena mereka itu di tempat dulu akidahnya. Ketika mereka telah kuat akidahnya dan jiwa sami'na wa ato'nya telah kuat, Allah turunkan jilbab, ayat jilbab. Ketika Allah turunkan ayat hijab, ternyata luar biasa hasilnya. Itu gorden langsung ditarikin, langsung ditutupin. Tapi kalau belum kuat akidahnya, antum bilang, bu pakai jilbab panas Ustaz. Kita dulu, makanya akidahnya belum dibentuk. Berarti apa? Kita harus bentuk dulu aja akidahnya. Jawab pertanyaannya. Ya. Bikin dia cinta kepada ilmu. Bikin dia senang kepada sunnah. Walaupun dia gak pakai jilbab gak masalah. Saya ingin memberikan nasihat terutama akhwat-akhwat yang sudah bercadar, yang sudah jilbaber, jilbab meleber-meleber. Ya. Kalau datang akhwat yang cuma pakai kerudung doang, cuma nangkring doang, duduk di majlis taklim, jangan dipelototin lah. Karena banyak sekali akhwat-akhwat itu terkadang ketika datang perempuan seperti itu malah dipelototin mas. Jadi akhirnya apa? Besok-besok gak mau datang lagi. Takut. Iya. Jangan sampai kata kita masuk dalam hadis, la takun aunan lisyaiton ala idlali akhi. Jangan sampai kata Rasulullah kamu menjadi pembantu setan menyesatkan saudaramu sendiri. Iya. Anti boleh bercadar, alhamdulillah. Tapi senyumlah kepada wanita seperti itu. Dia duduk di majlis taklim aja, alhamdulillah. Itu ada itikad baik, dia ingin baik. Jangan diusir dengan sikap kamu. Ya. Posisikan dia bagaikan dalam sebuah keluarga yang hangat. Ya. Penting itu. Siapapun yang datang, jangan merasa ini orang ya, kok enggak melihara sunnah, antum pelototin. Aduh, akhirnya besok-besok dia enggak mau datang lagi, Pak. Enggak bagus, Pak. Saya pernah ya ketemu sama angkatan laut mayor. Dia cerita ke saya, Ustaz. Pertama-tama saya ngaji di tempat antum, hati saya panas terus. Kenapa, Pak? Saya dipelototin terus sama ikhwan-ikhwan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya diliatin, Ustaz. Sampai ada orang pas ketemu saya melotot, tuh saya mau pukul rasanya. kalau saya enggak sabar-sabar diri. Itulah terkadang ikhwan tuh begitu loh gitu. Ngelihat orang yang baru ngaji bukannya disayangin, ya Allah, ahlan wa sahlan, Pak, masya Allah. Coba, antum dulu juga kayak dia sama. Kalau bukan karena antum ketemunya sama orang yang berakhlak yang baik, mungkin antum sudah lari. Betapa butuhnya kita akhlak yang baik, Mas. Senyum. Ketika orang lari dari dakwah kita, terkadang akibat perbuatan kita sendiri, terkadang. Iya. Fa Allah musta'an bil iklan. Sebagaimana Ustaz, kalau yang pertama itu gadis yang cantik, ya udah antum tundukkan pandangan. Jawablah tetap kalau memang punya ilmunya. Iya. Kalau dia akhirnya malah ketagihan, gimana Ustaz? Jawab lagi dan bilang, "Ukhti, maaf. Saya punya teman ada ustazah, insyaallah dia bisa memberikan jawaban yang terbaik buat kamu." "Enggak ah, saya maunya sama akhi aja." Kalau seperti itu namanya sinyal, Mas. Artinya dia senang sama ente. Maka ente bilang aja, "Ukhti sudah menikah?" "Belum." "Bagaimana kalau saya lama?" Gituin aja udah selesai ya. Banyak orang berlebihan dalam memandang orang, padahal orang yang dinilai baik soleh, ia seorang yang banyak dosa. Yang ditakutkan ia gulu, dan orang yang dipuji jadi tidak ikhlas kepada diri. Betul sahih. Tapi jangan berpikiran seperti itu, akhirnya kita meremehkan gitu. Iya. Kita ini terkadang ketika lari dari gulu malah jatuh kepada sikap meremehkan. Ketika lari dari sikap meremehkan malah jatuh kepada sikap gulu. Ini salah besar. Kita lari dari gulu kepada sikap tenang, nah, tidak gulu dan tidak apa? Meremehkan. Kalau dia memang seorang alim ulama, kita berikan haknya untuk dihormati. Tapi jangan gulu berlebihan seakan-akan mengkultuskan dia. Maka ini tidak boleh di akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini juga kita harus paham, kita dudukan manusia pada tempatnya masing-masing. Penting di akhwat Islam. Memang dia orang saleh, betul. Tapi tolong jangan dipuji-puji di depan dia, Pak, jangan. Karena Rasulullah melarang memuji seseorang di depan dirinya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, "Qata' ta'unu fa sahibik," kamu sudah memenggal leher saudaramu itu. Kasihan, Pak. Dia sudah beramal soleh gara-gara dipuji jadi apa? Ujub. Ujub itu membatalkan amal. Ya. Maka jangan, kalau antum mau muji, pujilah di belakang dia. Jangan di depan dia, maafin, jangan. Adapun di depan dia, kita tetap senyum kepada dia. Iya. Kita tetap mencintai. Kalau kita cinta kepada dia, sampaikan, "Akhi, uhibbuka fillah." "Akhi, aku mencintai Anda karena Allah." Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini tetap kita harus, segala sesuatu ada batasan-batasannya. Supaya kita tidak gulung, tapi juga kita tidak tafrit, tidak menganggap remeh. Apa hukum jual beli bensin eceran? Emang diizinin enggak sama pemerintah? Kalau diizinin ya enggak masalah, Pak. Ya. Kalau enggak diizinin ya janganlah. Ikuti prosedur. "Ustaz, saya seorang pemuda. Semenjak saya kuliah, saya merasakan penurunan iman yang sangat drastis. Saya ingin berhenti untuk belajar din, namun orang tua saya marah jika saya berhenti kuliah." Ya, kalau seperti itu, kuliah berusaha dilanjutkan, tapi diimbangi dengan memperbanyak kajian. Iya, ikut kajian. Kemudian selama di kuliah pun juga berusaha untuk menundukkan pandangan, menjaga diri. Jangan duduknya sama perempuan. Ya, ya Ustaz, kalau saya menundukkan pandangan habis disebutnya, "Kok kamu ya gitu banget sih?" Ya. Menundukkan pandangan terus. Ya. Cuekin aja. Bilang kepada dia, "Ya, emang kamu maunya saya liatin ya?" Ya. Kan enggak boleh dalam agama. Kan dilarang sama Allah. Sampaikan aja begitu. Ya. Supaya dia paham, kenapa saya menundukkan pandangan? Ada sebabnya, kasih ayatnya. Ini Neng, ada ayatnya, baca deh. Ya. Oh, ada ayatnya. Ya sudah, alhamdulillah, selesai kan? Itu kita harus tegas masalahnya. Cuma masalahnya gak ada tegasnya itu loh. Kasian nah, gak enak. Nah dulu itu masalah seperti itu ya, yang kita pikirkan dengan syariat gitu loh. Gak enaknya sama siapa? Sama Allah apa bukan gitu loh. Kita harus tegas ya. Okay, azakumullah, ya. Kita harus selamatkan diri, sungguh-sungguh diri kita ya. Banyak kok alhamdulillah mereka-mereka yang kuliah di kuliah umum, tapi juga ternyata ilmunya bagus-bagus pak. Itu lihat teman-teman kita di UGM, mereka kuliah jadi sarjana teknik, sarjana kimia, sarjana ini, tapi keilmuan mereka, masya Allah. Ya, mereka kuliah, ya, tapi mereka bersungguh-sungguh adalah menuntut ilmu di, masya Allah, kuat ilmu dunia, kuat ilmu agama, gak masalah asal ada kuat kemauan yang kuat saja dan kita membentuk lingkungan yang Islami sendiri. Ya. Istri ana lebih suka memperhatikan media sosial. Salah antum kasih dikasih HP tuh istri. Ya. Ngapain istri dikasih HP kalau antum tahu kalau istri bakalan terfitnah sama media sosial? Ketimbang keluarga, kalau diingatkan selalu berkilah dan berujung kemarahan. Iya pasti pak, survei membuktikan. Dengan smartphone itu emosi orang meningkat sampai 50%. Pasti itu. Antum lagi bebean atau whatsappan, anak kemudian ganggu, antum pasti ngebela-belain bebe daripada anak. Diam kenapa nak? Ya. Padahal si anak pengen sedang ingin dicari, dikasih disayangin sama bapaknya. Tapi bapaknya lebih menyayangi bebeknya. Akhirnya apa? Muncul kekesalan, marah. Yang dimarahin siapa? Anak. Sama istri pun begitu. Kalau dia sudah asyik dengan media sosialnya, kalau antum nasihatin, marah, gak terima. Itu pengaruh dari apa? Dari medsos. Pengaruh. Makanya kalau seperti itu gimana dong Ustaz? Ya udah, antum coba bilang ke dia, jangan langsung suruh tinggalkan sama sekali. Karena kalau antum nyuruh perokok untuk meninggalkan perokoknya sama sekali, susah. Ini pun sama, udah ketagihan masalahnya nih. Ya udah. Mah, gini aja deh, kita atur waktu ya. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya buat media sosial, ada waktunya buat ngaji, gimana? Kan itu yang sesuai dengan Islam. Ya, nasihat ustaz-ustaz begitu juga loh, Ma. Ngomongnya yang lembut, Pak. Jangan marah-marah. Karena istri itu bengkok. Kata Rasulullah SAW, innahunna khuliqna min dhilah. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya, in dzaabta tuqima kasarta. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Kalau kamu biarkan, akan tetap bengkok. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khairan. Berwasiat baiklah kepada wanita. Lemah lembut tadi kepada dia, nasihatin baik, kita bimbing. Ya. Kita masalahnya juga nasihatinya marah-marah. Ya dia marah juga. Kamu tuh gimana sih? Dia nasihatin kamu dengar. Akhirnya si istri pun juga ikut marah. Yang salah siapa? Ya antumnya. Coba antum bimbing dengan baik. Ya. Ketika dia bebean, tak dulu deh. Kalau lagi bebean atau WhatsAppan, emosinya lagi meledak nih. Tak dulu. Biarkan dia selesai dulu. Sudah selesai, lagi tenang, ajak berdua, ngomong enak, bilang ke dia, ma, selama ini kita banyak kesibukan sama media sosial yang masih ma, dari baca Al-Quran, dari ngapalin hadis, ya, gimana kalau kita atur waktu kita deh buat ini, kan ada hak masing-masing loh, istri punya hak supaya suami besar. Suami juga punya hak pada istri juga besar, ada waktunya masing-masing. Yuk kita atur waktu kita yuk. Insya Allah kalau digituin dia juga nggak bakalan marah. Dia pun tahu. Ya. Yeah. Atur. Terkadang istrinya berkilah, kamu juga masalahnya tuh kan, suaminya rupanya sama juga. Akhirnya apa? Ya sulit. Nah, bismillah ya akhi azakumullah wa ya. Ya. Penting untuk kita apa? Memberikan bimbingan yang terbaik gimana caranya meninggalkan sesuatu yang sifatnya sudah ketagihan. Itu dalam Al-Qur'an saja sesuatu yang ketagihan itu enggak bisa dirubah sekaligus. Arak itu dilarang oleh Allah itu bertahap, Pak, dikit-dikit sampai akhirnya Allah haramkan. Maka kalau kita tahu dia sudah ketagihan, dikit-dikit lah. Yang penting kita berpikir bagaimana supaya jadwal dia berkurang, ya, untuk med sosialnya. Saat sholat di masjid dekat rumah ada ustadz yang tidak dikenal manhajnya, nggak tahu saya ustadz. Sedang kita ingin terus duduk untuk zikir pagi. Setelah selesai zikir, apakah sebaiknya kita tetap duduk untuk ikut mendengarkan ceramah? Karena tidak enak juga dengan jamaah lain jika tidak keluar masjid saat ceramah. Gimana itu? Antum lihat penampilannya. Sesuai sunnah apa enggak? Iya, kalau lihat masya Allah berjenggot di atas mata kaki. Di memelihara sunnah Nabi husnudzon. Mudah-mudahan ini baik. Tapi antum lihat penampilannya. Aduh, jenggotnya aja habis. Ini ustaz masalahnya, Pak. Ustaz itu harus bisa menjadi contoh dalam menegakkan sunnah Nabi. Kalau ustaz saja ternyata merecehkan sunnah, berarti untuk yang lainnya pun dia lecehkan. Maka kalau antum melihat, ya Allah, ini kok ustaz gak sesuai sunnah banget. Ya udah, lebih baik antum zikirnya di rumah aja daripada kita dikhawatirkan terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Mungkin tujuan kita ingin duduk untuk mengambil ilmu, tapi ternyata banyak syubhat pemikiran dia yang menyimpang, kita dengerin, akhirnya bertengger di hati kita. Bahaya. Tapi kalau misalnya antum, ya, saya pengen tahu dulu orang ini, soalnya belum jelas ini orang. Ya udah, saya pengen tahu dulu. Duduk, silakan duduk. Untuk memperhatikan bagaimana manhaj dia, akidah dia, ilmu dia. Pas antum duduk di situ, masya Allah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabiin. Wah, faedah itu. Tapi pas antum duduk di situ, isinya, aduh, malah petaka. Ya, pemikiran yang menyimpang. Ternyata, aduh, ya. Langsung antum berdiri, maaf, ya, pura-pura mau ke kamar mandi, pulang. Coba kita lihat dulu deh, ya. Kalau memang ternyata kita masih tidak tahu ini bagaimana orang tersebut, gitu. Ya. Bagaimana jika seorang istri menolak diajak berhubungan? Beralasan karena ketika mau bepergian rambutnya ketika mandi junub akan sudah kering dan langsung pakai jilbab maka kepala akan terasa pusing. Bilang ke dia, kan bisa pakai pengering rambut. Makanya antum juga harus mikir, jangan cuma pengen apa, pengen enaknya doang gitu loh. Tapi harus bisa memberikan solusi. Kalau rambutnya basah, kalau tertutup jilbab, memang bikin pusing, betul. Berarti harus kasih solusi. Oh, kalau gitu besok-besok saya beliin ini aja deh. Apa sih? Hah? Hair dryer. Ya. Yeah. Langsung hadiahkan, "Ma, saya belikan sesuatu buat kamu." Apa tuh, Pak? Ini hair dryer. Buat apa, Pak? Ya kalau pas lagi pengen, bisa kapan aja. Yeah. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Salah satunya adalah dua orang laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya apa ya, Ustaz? Kayaknya antum mikirnya udah LGBT aja nih. Bukan maksud itu maksudnya. Dia mencintai karena Allah artinya karena ketakwaan dan amalan solehnya. Bukan karena senang lawan jenis, bukan. Tapi karena ketakwaan dia. Sehingga ketika berkumpul pun di jalan Allah. Ya, kumpulnya di mana? Di majlis taklim, dalam rangka berdakwah. Berpisah pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Cuma pikiran antum udah ngeres duluan. Saya mahasiswa tingkat akhir sedang disibukkan dengan deadline. Apa sih deadline tuh? Ujian akhir, tugas akhir. Oh, gimana? Hah? Batas waktu dan tugas akhir. Terkadang saya melewatkan beberapa kajian tuh, gimana ya Ustaz hukumnya? Ya gimana lagi? Ya, untuk sementara waktu enggak apa-apa, kajiannya agak dilewatin dikit karena hadisnya ada yang lebih penting untuk menyelesaikan apa? Ujian akhir dan yang lainnya. Nanti kan kalau udah selesai bisa lowong lagi. Iya. Tapi ustaznya ketinggalan dong kajian rutinnya. Umar bin Khattab berkata, "Dahulu saya dengan tetangga saya berganti-gantian ke majlis taklim Rasulullah. Ketika saya pergi ke majlis taklim, dia yang mengerjakan ladang saya. Dan ketika dia yang pergi ke majlis taklim, saya mengerjakan ladang dia. Ketika dia pergi, di sore harinya dia memberitahu kepada saya apa yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Ketika sore aku pergi, aku memberitahu kepada dia di sore harinya apa yang aku dapat dari ilmu dari Rasulullah SAW. Sekarang tuh lebih mudah, Mas. Wah, saya lagi sibuk nih mengerjakan tugas akhir. Ada kajian lagi, kajian rutin. Saya gak mau ketinggalan, titipin ke teman. Tolong rekamin dong." Kan bisa. Ya, minta izin, "Ustaz, ini teman enggak mau ketinggalan, bisa boleh enggak direkam?" Kata ustaznya, "Silakan." Ya udah, direkam. Ya, direkam, kasihkan lagi ke dia. Ketika dia senggang, dengerin. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda yang saling bergantian dengan apa? Temannya, tapi tetap mereka tidak lepas dari faedah di hari itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kisah Umar itu diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Apa kiat-kiat untuk menuntut ilmu yang sesuai Al-Qur'an dan Sunnah sebagai orang awam? Yang pertama, cari guru yang benar-benar kuat keilmuannya. Yang kedua, kita berusaha untuk step by step dalam menuntut ilmu. Kita mulai dari ilmu-ilmu dasar dulu, Bang. Ya. Utamakan kajian rutin. Karena kajian rutin itu lebih membentuk dasar daripada kajian tabligh akbar. Ya. Tapi kalau memang ternyata misalnya sedang kedatangan ustaz, ya Masya Allah ilmunya kuat dari luar kota, gak apa-apa, kita ambil istifadah. Tapi kajian taklim rutinnya ini tetap kita jadi prioritas. Kenapa? Karena kajian rutin itu, Pak, membahas kitab. Dengan membahas kitab, kita akan menguasai ilmu sedikit demi sedikit dalam akidah misalnya. Kita sudah ada kajian usul talakah misalnya sama Ustaz Abdurrahman antum misalnya. Jangan sampai absen. Ya. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi bercerita. Saya berguru kepada Imam siapa yang ahli nahwu itu ya Allah, saya lupa si Bawai apa siapa gitu. Dan duduk di majlis nahwunya dia selama 50 tahun tak pernah absen sekalipun juga. 50 tahun enggak pernah absen. Antum setahun berapa kali absen? Itulah kekurangan kita. Usahakan tuh majlis ta'lim setiap buku yang dikaji di Ustadz Fulan ngaji buku apa? Usul Salasah, Masya Allah. Yaudah, saya kaji. Usahakan tidak absen. Setiap pelajaran lo perhatikan betul-betul. Kalau bisa matanya dihafalin. Di Ustadz Fulan ngaji Arba'in Nawawiyah. Yaudah, Masya Allah. Sehingga pada waktu itu manfaat pak. Kita kaji dari ilmu itu dari dasar dulu. Step by step. Dalam fikih, ringkasannya dulu yang sedikit-sedikit. Nanti naik lagi kalau selesai kepada buku yang lebih tebal lagi. Sampai betul-betul kita punya pondasi yang kuat. Begitu cara menuntut ilmu. Kalau kita kerjaan menuntut ilmunya, pergi sana, enggak ada apa. Hanya sebatas tablik akbar. Saya tidak mencela tablik akbar. Enggak masalah, itu bagus insyaallah wasilah menuntut ilmu. Tapi jangan lalaikan, jangan kita anggap kajian rutin itu menyebalkan, Pak. Justru itu lebih manfaat buat antum. Kesalahan kita ini ketika majelis kajian rutin yang hadir berapa orang? Sedikit. Iya. Enggak bagus. Seperti itu cara taklim seperti itu enggak bagus. Makanya kan tablik akbar itu kan ya hanya sekali-kali saja. Iya. Di zaman dahulu, zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dalam Imam Ahmad, ya memang enggak ada tablik akbar gitu kan. Mereka taunya duduk di majlis ulama mula zaman. Begitu pola mereka di zaman dahulu. Tapi terkadang ketika Imam Bukhari datang ke suatu kota, maka para penuntut ilmu pun tidak menyia-nyiakan untuk apa? Duduk. Tapi di zaman dahulu itu biasanya sekali duduk berapa sebulan, dua bulan untuk daurah. Untuk apa? Daurah, betul-betul mengkaji. Iya. Nah, kayak kita ini, ya cuman vlog sini, vlog itu. Tapi kalau misalnya kita adain daurah coba Pak, 2 hari berturut-turut mengkaji buku tuntas. Itu lebih bermanfaat. Iya. Daripada hanya sebatas tematik begitu. Tolonglah. Baiklah Bapak sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Bila iya, ada kesempatan insyaallah kita akan bertemu lagi. Kalau memang enggak ada kesempatan, wallahu a'lam kapan ketemunya lagi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan kita tutup subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.